Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة para jamaah yang berbahagia, semoga Allah selalu senantiasa memberikan taufik, hidayah, rahmat kepada kita semua agar menjadi hamba yang istiqomah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam kesempatan kita kali ini, kita akan bawakan sebuah kitab tentang masalah dunia jin, alam gaib, dari salah satu ulama, Syekh Wahid Abdussalam Bali, yang kitab ini sudah ditazkiyah, direkomendasi oleh salah satu ulama besar, pengajar Masjid Nabawi, Syekh Abu Bakar Al-Jazari. Beliau sodorkan, beliau serahkan kitab ini kepada Syekh Abu Bakar Al-Jazari, dipelajari, diteliti, dilihat, dan ternyata kitab ini bagus. Bahkan sebagai rujukan di Timur Tengah tentang masalah mengenal dunia gaib. Ketika kita ingin meruqyah, tidak harus langsung menjadi seorang praktisi, tetapi pengenalan tentang masalah seluk-beluk dunia jin ini adalah sangatlah penting. Justru ini yang menjadikan ruqyah itu nanti bisa menjadi lebih mudah, tanpa harus banyak mengeluarkan energi dan tenaga. Bahkan jin nanti belum dibacakan ayat bisa sudah keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah yang kita bahas ini bukan pembahasan yang biasa, tapi yang di luar biasa biasanya. Yang kita bahas adalah masalah alam jin. Secara otomatis ketika alam mereka dikaji, dan ketika alam mereka juga disebut-sebut, tentu mereka sudah juga banyak yang hadir untuk melihat dan mendengarkan. Kalau ada yang mereka sadar, tobat, alhamdulillah. Tapi ya namanya dunianya diopo-opo, selalu diomongkan. Ya kalau ada nanti jinnya sebagian gak terima dan marah, yaitu urusan panitia penyelenggara. Saya cuma diundang. Jadi jin Makassar nanti kalau ada apa-apa kita serahkan kepada panitia penyelenggara. Sebagaimana juga dikatakan oleh Dr. Sulaiman Al-Askor, jin itu alamun akhor, alam yang lain, bukan termasuk alam manusia dan juga bukan termasuk alam malaikat, tetapi mereka memiliki alam yang lain. Kalau malaikat, mereka bisa melihat alam jin dan juga bisa melihat alam manusia. Sedangkan jin bisa melihat alam manusia tetapi tidak bisa melihat alam malaikat. Sedangkan kita manusia tidak bisa melihat alam jin dan juga alam malaikat. Ini perbedaan yang mendasar tentang masalah eksistensi mereka, kehidupan mereka. Maka jin juga wajib untuk al-imanu bil ghaib, beriman terhadap perkara yang ghaib, beriman kepada Allah, kepada malaikat, karena malaikat sudah gaib bagi mereka. Jadi, antara setan, antara jin, malaikat, manusia memiliki alam yang berbeda-beda. Kita buka ya, di halaman pertama yang ada fotokopiannya. Al-jinnu haqiqatun la khurafah. Jin itu sebuah hakikat, bukanlah khurafat. Al-imanu bil ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib. Inna min asasil aqidatil islamiyati al-imanu bil ghaib. Sesungguhnya salah satu pokok akidah Islam adalah beriman terhadap perkara yang ghaib. Bahkan bal huwa awwalu sifatin wasafa Allah tabaraka wa ta'ala bihal muttaqin fi kitabihi. Bahkan ini merupakan sifat pertama, sifat utama dan paling utama yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang muttaqin. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi dalal muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tentu ayat ini tidak asing lagi bagi kita, yang mana ciri-ciri dari orang muttaqin adalah mereka yang beriman terhadap perkara yang ghaib. Sedangkan jin ini adalah perkara yang ghaib. Bahkan ada ya sebagian para filsafat yang menjelaskan jin itu tidak ada. Jin itu hanya berupa bakteri yang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat pembesar, mikroskop. Ini dikatakan oleh para ahli filsafat, enggak percaya tentang keberadaan jin. Padahal nanti banyak sekali adillah-adillah baik dari Quran dan juga As-Sunnah yang menunjukkan tentang keberadaan mereka. Kemudian kita langsung saja definisi yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud rahimahullah. Al-ghaib huwa ma ghaba 'anna wa akhbarana Allah 'azza wa jalla bihi ar-rusuluhu kama qala Ibnu Mas'ud ya. Menurut Abdullah bin Mas'ud, pengertian ghaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita indra. Ma ghaba 'anna, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, akan tetapi Allah dan Rasulnya telah mengabarkannya. Yang namanya hari kiamat, surga, neraka, alam barzah, ini semua dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi kita gak mampu dan gak bisa melihat alam gaib tersebut. Dan ini harus kita pegang. Kaidah ini harus kita pegang erat-erat. Yang namanya hal ghaib itu ma ghaba anna, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang bisa diindra, dan sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Hanya ketika Allah dan Rasulnya mengabarkan, baru kita bisa mengimaninya. Kalau demikian halnya, berarti kalau ada orang yang mengaku bisa melihat hal-hal yang ghaib, bisa melihat alam jin, bisa melihat bentuk dan wujud-wujud mereka, tentu ini sudah keluar dari apa yang telah didefinisikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Orang ini bermasalah tentunya, karena sesuatu yang kau ini tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat. Kok ternyata ada yang bisa melihat, maka orang ini terancam dengan ru'yah syariah. Terancam sudah dapat kesaksian itu. Ya. Dilihat, wah di pojok sana ada orang tinggi besar. Sudah, bukan tinggi besar yang kita bahas. Orang bisa melihat itu, bisa jadi jin yang ada di matanya. Kan bisa melihat kok. Maka ini juga akan membantah bagi mereka yang berkeyakinan ada orang yang namanya indigo. Orang indigo punya indera keenam, bisa melihat sesuatu di luar batas yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Akan terbantah dengan definisi yang telah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka kalau kita sudah melihat atau bisa memahami tentang makna gaib ini, kalau nanti ada orang yang sering mimpi atau bertemu dengan penampakan-penampakan, maka dia bisa terindikasi dengan adanya gangguan jin. Ini sudah dia masuk wilayah yang gaib. Ini bukan wilayah dia, bukan dunia dia, tetapi seolah-olah dia ada di dunia tersebut. Maka kalau dia sering melihat penampakan-penampakan, melihat hal-hal yang aneh, ini bisa daftar besok. Ya banyak, apalagi di sini jenis-jenisnya juga macam-macam, berbeda dengan jin Jawa ya, berbeda. Saya belum pernah kesini, belum tahu karakter jinnya dan jenis-jenis jinnya, belum kenalan. Ya karena kemarin dari bandara sudah disambut dengan pasien yang sudah nyeleneh ya. Kalau bisa dikatakan sekarang itu LGBT. LGBT itu gangguan jin yang dahsyat sekali. Lesbi, gay, transgender dan juga apa satunya? Bisex. Itu nanti kita bahas belakangan setelah ini. Cuma kita akan sebutkan beberapa adilah-adilah dari Quran dan juga dari As-Sunnah tentang keberadaan jin tersebut. Ya antum baca sendiri ya, dari Quran dan hadis untuk mempercepat waktu. Yang terpenting harus dipahami bagaimanakah jin itu berada. Ada dan nyata. Halaman 2 coba dilihat halaman 2 yang paling bawah tentang dalil dari Al-Qur'an. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ini dari Al-Qur'an ya. Wa annahu kana rijalun minal insi, ada beberapa laki-laki dari sekelompok manusia meminta perlindungan dan meminta pertolongan kepada bangsa jin. Maka ketahuilah apa yang akan diperbuat oleh mereka. Fazaduhum rahaqo. Justru mereka akan membuat semakin jauh, semakin tersesat, semakin jauh dari kebenaran. Kalau ada, ini sifatnya ayat ini tentu menegur kepada para dukun ya. Dukun itu mereka yang suka berinteraksi dan meminta perlindungan, pertolongan kepada bangsa jin. Maka ganjarannya adalah mereka itu semakin berubah dosa dan kesalahan. Mereka semakin jauh dalam kemaksiatannya. Tak bisa sadar. Selama dia mau berinteraksi, bersama, meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada jin, maka agama mereka, hidayah mereka akan jauh. Tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru juga jin itu membuat mereka salah kaprah. Mindset, pola pikir mereka keliru. Seolah-olah ada zat selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan juga bisa menolak mudharat. Yani bangsa jin. Ini teguran bagi mereka. Tentunya cukup kita bekerja dengan jin, baik itu apa bentuknya, yang mengaku jin muslim atau jin apapun, ya kalau kita kerjasama, pengen sakti, pengen kanuragan, pengen bisa berjalan di atas air mungkin ya, ya itu sudah. Justru jin itu akan membawa jauh kesesatan kepada antum. Akidah antum yang dipertaruhkan, keyakinannya yang kita semakin melenceng dari kebenaran. Ini dalil dari Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya halaman nomor 4. Kita loncat-loncat ya. Biar selesai. Tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Ada muru'yati laisa dalilan. Tidak bisa dilihat itu bukan berarti tidak ada. Jika tidak bisa melihat jin dijadikan dalil bahwa jin tidak ada, maka berapa banyak segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat namun pada hakikatnya ia ada. Sebagai contoh, arus listrik tidak bisa kita lihat di kabel listrik, tetapi kita bisa tahu bahwa ia ada melalui bekas-bekasnya pada lampu atau yang lainnya. Begitu juga udara, jiwa, roh yang menyangga kehidupan kita. Jadi intinya untuk membantah, memang jin itu tidak bisa kita lihat, tetapi sesuatu yang tidak bisa dilihat itu bukan berarti tidak ada. Salah satu contoh, listrik itu tidak ada, tetapi kita bisa melihat adanya kipas angin yang jalan, ada mikrofon yang bunyi, ada lampu-lampu yang bisa menyala. Kita bisa melihat aliran listrik, tidak bisa. Ya kalau di film gitu, bisa nyetrum-nyetrum gitu ya, tapi sini gak ada. Demikian juga udara yang setiap hari kita hirup, bernapas dengannya. Demikian juga jiwa, roh kita, itu gak terlihat sama sekali. Tapi kita meyakini semuanya itu adalah benar-benar ada. Selanjutnya, mimma khuliqatil jinn, asal muasal penciptaan jin. Sumiyal jin, dinamakan jin, li'anna lahu sifatul ijtinan, karena mereka memiliki sifat yang tersembunyi. Disebut jin karena mereka memiliki sifat yang tersembunyi, tidak bisa dilihat. Seperti halnya janin, kemudian jannah, surga. Janin, anak janin itu tidak bisa dilihat, tersembunyi, tapi ada. Demikian juga junun, kegilaan, penyakit gila, karena terhalangi, tertutupi akalnya. Maka disitulah disebut dengan kata jin, karena memiliki sifat yang tersembunyi. Surga tersembunyi bagi kita, janin juga tersembunyi bagi kita. Adapun asal muasal penciptaan jin, bisa kita lihat wa khalaqal janna min marijim min nar dalam surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari nyala api. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan juga dalam surat Al-A'raf, dan kami telah menciptakan para jin sebelum Nabi Adam dari api yang sangat panas. Maka dari ayat ini kita tambah dengan satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jan min marijim min nar. Malaikat diciptakan dari cahaya, dan jin diciptakan dari api yang panas, nyala api. Dan Nabi Adam diciptakan sesuai yang digambarkan pada kalian, yakni tanah liat. Halaman nomor 5 itu ya. Ini sudah jelas sekali tentang adillah-adillah di mana jin itu diciptakan dari nyala api, api yang sangat panas. Lalu ada pertanyaan, jika bangsa jin diciptakan dari api, bagaimana bisa jin kafir yang diciptakan dari api disiksa dengan api? Ini pertanyaan yang sering terlontar dari lisan-lisan manusia, masyarakat awam. Kalau jin diciptakan dari api, ya, bagaimana bisa jin kafir itu juga disiksa dengan api pula? Berarti kan enggak terasa. Maka di sini Syekh Hasan Bali memaparkan jawaban beliau. Sekiranya seseorang mau berpikir secara jeli, niscaya mereka akan mengerti dan memahami hakikatnya. Semua orang yang telah tahu bahwa seorang manusia diciptakan dari tanah liat, tetapi sekarang ia bukan lagi tanah liat. Asal muasalnya saja dari tanah liat. Begitu pula dengan jin yang tercipta dari api. Sekarang mereka bukan lagi api. Sebagaimana telah diterangkan dalam satu dalil, dalil-dalil ya, yang menyebutkan tentang kesimpulannya, manusia itu diciptakan dari tanah liat. Tetapi ketika mereka dilempar, juga akan tersakiti. Demikian pula jin. Jin itu memang asal penciptaannya saja dari api, tapi sekarang bukan kondisinya api, hanya asal penciptaan saja. Ketika mereka diadap dengan api, tentu mereka juga akan merasa kesakitan juga. Dari sini kita lihat dalilnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fa'atahu syaitanu fa'akhadhahu. Suatu ketika Rasulullah itu salat ya. Fa'atahu syaitan, tiba-tiba setan datang berada di depannya. Lalu Rasulullah fa'akhadhahu fa'sara'ah. Rasulullah mengambilnya, membanting serta mencekik setan tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, hatta wajadtu, sampai-sampai aku mendapatkan ingin setan berada di tempatku. Satu dalil Imam Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Suatu ketika Rasulullah itu lagi sholat, tiba-tiba muncul setan di hadapannya. Maka ketika itu Rasulullah langsung mengambil, langsung mencekik, membanting setan tersebut. Sampai-sampai Rasulullah itu terasa betapa dinginnya lidah dari setan tersebut. Kalau dicekik, kemudian semelet, nah ini kan mengenai tangan Rasulullah, itu terasa dingin. Itu ya, rasa dinginlah. Nah kalau setan itu masih berupa api, tentu Rasulullah tidak bisa merasakan dingin dari jilatan setan tersebut. Tentunya merasakan panas. Tapi dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah malah merasakan dingin dari jilatan lidah setan tersebut. Maka dari sini ikhwani fillah barakallahu fikum, kalau kita lihat Rasulullah, ini selevel Rasulullah ketika sholat bermunajat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba setan muncul ingin mengganggu. Setan muncul mengganggu, itu sungguh nggak punya adab sama sekali kan? Rasulullah di sholat bermunajat, dia muncul di hadapannya, nggak sungkan, nggak segan. Sama Rasul langsung dicekik, dibanting. Ini sekelas Rasulullah. Dan ini pernah kejadian salah satu pasien pas waktu sholat malam. Sholat malam ini ya, dia sholat itu berdiri. Ketika hendak mau sujud, di hadapannya itu tidur sebuah pocongan. Bayangkan, pocongan tidur di hadapannya. Jadi persis kayak hadisnya Rasulullah. Rasulullah sholat, saya langsung muncul. Dan satu pasien ini sholat malam tahajud, kemudian muncul berupa pocongan. Tahu pocongan kan Pak ya? Pocongan ya. Pocong itu muncul. Ya dia gak bisa khusyuk lagi. Diapakan pocong ini ya? Itu pertanda gitu aja. Ya, akhirnya ya hilang juga pocongannya. Tapi yang perlu kita ketahui, dalam berbagai riwayat juga, Umar bin Khattab ketika muncul, dia diganggu sama juga dengan hantu. Demikian juga Mujahid, nanti di belakang juga dijelaskan, dia pas lagi sholat malam juga muncul penampakan. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, para tabi'in juga sering mendapatkan kejadian seperti itu. Nah, terkadang kita memiliki pemahaman, kalau kita sudah sholat, sudah ngaji, ya, sudah baca Quran, itu kita punya anggapan setan nggak berani dekat sama kita. Apalagi kita sudah berjenggot tebel kayak gini toh, wah takut nih setan ini. Punya anggapan demikian. Padahal selevel Rasulullah SAW, bagaimana sih kapasitas keimanan Rasulullah, ketawakalannya, ketakwaannya, itu jin masih berani ganggu sama kita. Apa kemudian ketika kita sudah belajar atau seorang ustad, kemudian setan gak berani dekat, gak berani jawil, julid gitu, gak berani nyenggol, ya belum tentu. Ini satu dalil, maksudnya kita itu gak bisa beranggapan kalau kita sudah masya Allah akidahnya lurus, setan gak berani ganggu. Ya kalau kita lihat banyak ya dulu para ulama-ulama kena gangguan, tapi memang gak bisa maksimal gangguannya karena musuh mereka juga banyak. Ada yang keluar lewat telinga, sebuah bongkahan batu kerikil, ada yang lewat matanya, itu bentuk-bentuk gangguannya. Sedangkan kita sudah merasa pede, kayak setan itu deket gak berani, karena kita sudah menjadi orang berwibawa dengan segala atribut yang kita pakai, pakai sorban di ujung-ujung kan gitu toh, dengan jubah yang panjang, insya Allah setan pasti akan lari semua. Dan insya Allah saya gak ada gangguan jin atau setannya. Kalau antum belum pernah merasakan gangguan setan, belum pernah mengalami mimpi-mimpi buruk atau penampakan, ya itu belum tentu kita selamat dari gangguan setan. Bisa jadi lewat syubhat, bisa jadi lewat perilaku, bisa jadi lewat karakter kita yang tidak sesuai dengan syariat, yang terlalu keras, kakulah, pemarah, suka emosi, suka was-was, pasti kelebihan, ya. Apalagi di waktu kalah sendiri, tidur sendiri, gelap-gelap nggak berani, kamar mandi, kamar kecil juga nggak berani. Ini bentuk gangguan-gangguan yang lain. Meskipun kita tidak pernah melihat penampakan atau semisalnya, tapi belum tentu hal itu jaminan kalau setan nggak berani ganggu sama kita. Siapa yang selamat dari gangguan jin? Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam menjelaskan dalam kitab beliau, Ibn Zatulahfan, jadi jarang sekali seseorang yang selamat dari sihir dan makar tipu dayanya setan. Illa man rahimahullah, kecuali hamba yang dirahmati oleh Allah, hamba yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada penjagaan dari Allah, maka kita tidak bisa menjamin kalau kita selamat dari godaan dan gangguan sihir. Bahkan bisa jadi kalau kita gak pernah mengalami hal demikian, terkadang jin itu sudah bertengger ada dalam tubuh kita. Udah jin besar, pemimpin, sehingga jin lain mau ganggu gak berani. Nah itu salah satu contohnya, sering terjadi kayak gitu. Kalau ini gangguan, tapi ternyata di dalam tubuhnya ada jin dari keturunan raja Singosari atau Raja Pajajaran, sehingga yang lain-lainnya itu gak berani untuk ganggu dan menampakkan diri. Justru banyak yang ikut. Setiap dia melewati tempat yang serem, tempat yang menakutkan, jin itu malah ikut sama dirinya jadi anak buahnya. Wah, semakin banyak gak beranilah jin-jin yang lain untuk ganggu. Pasukannya banyak, tapi dia gak merasa. Selanjutnya, anwa'ul jin, jenis jenis jin. Macam-macam jin ya, halaman 6. Dari hadis Tha'laba bin Tha'laba Al-Khasyani, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-jinnu salah satu asnafin, jin itu ada tiga jenis. Jenis yang pertama, sinfun lahuma jinihatun yatiruna fil hawa, jenis jin yang memiliki sayap dan bisa terbang di udara. Yang pertama. Yang nomor dua, jenis jin, jinfun hayatun wa aqarib, jin berupa ular dan kalajengking. Dalam satu riwayat, ular dan juga anjing hitam. Kemudian yang ketiga, jinfun yahullun wa yasunun, jenis yang nomor tiga adalah jenis jin yang menetap dan bertempat tinggal, dan jin yang berpindah-pindah berpetualang. Ini tiga jenis jin. Ini pembagian-pembagian jin. Jadi yang pertama, jin lahum ajnihatun, mereka memiliki sayap dan bisa terbang di udara. Jenis jin ini biasanya dimiliki oleh mereka, yang pertama ya, para dukun, kuhan, paranormal, ahli nujum. Mereka memiliki jenis jin ini untuk meramal, untuk membaca masa depan, untuk membaca pikiran. Jangan heran, mereka karena kerjasama dengan jenis jin yang nomor satu, bisa terbang ke udara. Mereka nyuri berita dulu, ketika mau menebak rumah antum, mau menebak tanggal lahir dan apa tanda-tanda dalam ciri antum sekalian, dia utus jinnya untuk terbang seret ke rumahnya. Kalau rumahnya menghadap selatan, langsung diomongkan, sampean kesini punya perlu ya? Oh iya mbah, benar. Kalau gak perlu, saya gak kesini mbah. Rumahmu menghadap ke selatan, lo kok tahu mbah? Gak usah heran kalau ada seperti itu, karena dia sudah mengutus jinnya yang bisa terbang, bisa membaca pikiran. Jenis jin yang pertama ini biasanya dimiliki oleh mereka, dukun, paranormal, ahli nujum yang bisa menerka, menebak, dan seterusnya. Jenis jin yang nomor satu ini juga biasanya ya mengganggu atau dimiliki orang yang belajar ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, bisa kebal, bisa ngilang, bisa balik juga mungkin pak ya, ngilang sudah bisa balik, lalu juga bisa berjalan di atas air. Ini yang sakti-sakti ya, yang belajar kesaktian, biasanya juga memiliki tipe-tipe jin yang pertama ini. Atau mereka yang mengaku bisa jumatan di Mekah, jumatannya di Mekah, nggak remeh ini ya, insyaallah jumatannya di Mekah, langsung pergi ke sana, bisa ke langit tujuh. Ada kasus seperti itu, ada kasus pasien, kasusnya dia bisa hal-hal yang supranatural. Dia tanya sama saya, lo ustad nggak apa-apa tuh terbang ke langit tujuh, nggak ada larangan dalam Quran dan hadis, ya nggak ada larangan, saya terbang ustad sampai ke langit tujuh, tapi saya nggak mampu, cuma langit tiga tok, karena di sana banyak penjaganya, namanya orang kan macam-macam, dan bisa melihat alam barzah, melihat alam kubur. Dia sempat menjenguk orang tuanya, jadi karena dia kangen sama orang tuanya, dia jenguklah dengan ilmu ini, ilmu rogo sukmo. Jadi ilmu rogo sukmo itu sebenarnya gangguan dari jin yang bisa terbang langsung seret ke alam kubur, cuma ilusi saja sebenarnya. Dia merasa masuk dalam alam kubur, ternyata di situ seperti rumah tawon, rumah tawon ya. Antara satu dengan yang lainnya agak dekat, gak bisa kenal. Walaupun tetangga dekat, sama-sama penduduk kuburnya. Dia culik bapaknya, dibawa pulang. Belum lama, langsung malaikat nyaut kembali. Gak boleh, katanya gitu, katanya ya. Untung Ustaz saya gak ditarik juga. Kalau ditarik saya mati sekalian Ustaz. Kasus-kasus pengakuan seperti itu ya ada memang, tapi itu dihalusinasi oleh jin juga yang ngaku inilah ngaku itu ya. Salah satunya jin pertama ini ganggunya tadi kepada orang yang profesinya sebagai dukun. Yang kedua yang belajar kesaktian. Yang ketiga orang yang terkena gangguan jin turunan. Gangguan jin turunan. Jin turunan itu ya biasanya dia tuh kalau memiliki prediksi selalu tepat, prediksinya selalu tepat aja. Kalau membaca nebak sesuatu, bahkan nebak isi dompet itu bisa, nebak calon bupati mungkin, nebak calon lurah, dia tuh bisa. Ini ada gangguan jenis jin turunan. Jin turunannya itu dilihat juga. Gejala-gejalanya dari jin turunan itu ya, orang itu sering mengalami dejavu. Paham dejavu pak? Dejavu itu ya sesuatu yang belum terjadi tapi seolah-olah terjadi. Kita belum pernah berkumpul di Masjid Maros ini ya, belum pernah berkumpul, tapi perasaan kayak pernah ngumpul semacam hal ini. Tapi di mana ya? Nah itu namanya dejavu. Sesuatu yang belum terjadi padahal, tapi seolah-olah pernah dialami. Ini tanda-tanda kena gangguan jin turunan. Ya tinggal antum nanti bisa centang, oh saya kena satu, gitu aja. Besok kalau mau daftar silakan. Ini salah satunya jin turunan. Saya pernah belajar ilmu kanuragan, tinggal aja. Ya, dicatat satu persatu jenis gangguannya. Nah jenis jin turunan ini juga macam-macam, tergantung dari nenek jin kita. Kesaktiannya itu apa, kebolehannya itu apa, keistimewanya itu apa. Kalau buyut kita dulu bisa ngobati orang sembuh seketika, ya itu kan itu kepada antum. Padahal hewas-hewas, misalkan ada orang kesurupan, antum datang sudah pergi jinnya, takut, belum diapa-apain. Dirukiah sampai yang baca Quran itu capek semua, gak keluar-keluar, gak sembuh-sembuh. Dia datang, cuma lihat, langsung keluar jinnya lari. Ini juga nanti bisa jadi ada jin turunan kayak gitu. Kalau misalkan itu satu ngobati orang bisa seperti itu. Atau dulunya kalau turunannya dalam profesi mijet, bisa enak, bisa ngantuk-ngantuk yang dipijet gitu ya. Dan turunannya ini gak pernah belajar pijet, gak pernah belajar apa namanya itu, pijet urat dan semisalnya. Tapi kalau pijet langsung bisa enak, nyaman, tidur. Nah, itu juga hati-hati. Tergantung jin turunannya. Kalau nanti nenek buyutnya tukang masak, ya dulunya jualan laris karena dia pernah punya akad dengan orang pinter gitu ya, cara masakannya enak. Nah juga sama netes ke anak turunnya. Kalau masak selalu enak, padahal dia gak pernah belajar tata buka. Apalagi orang Makassar sering pedes-pedes gitu ya. Walaupun cuma nyambel tomat, gak pakai lombok, bisa pedes sendiri. Itu juga hati-hati ya, masakan selalu enak aja. Padahal cuma masak, ya bumbu adanya bawang sama lombok tomat, sudah rasanya nikmat sekali. Itu tergantung ya tadi, turunannya nanti antum itu kena apa. Netis dapat warisan secara otomatis. Ya ini kasus yang sering terjadi. Ini macam-macam jin. Kemudian jenis jin yang kedua, ini jenis bentuk hewan. Ini tidak terbatas pada ular dan kalajengking saja ya. Ada namanya jin babi, kemudian macan, singa, dan seterusnya. Jadi tidak terbatas pada dua hewan bukan dalam hadis. Dan jenis gangguannya juga macam-macam, tergantung sesuai dengan parah dan tidaknya kasus pasien tersebut. Kalau kita kembangkan ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madari Jusalikin, kalau orang terkena gangguan jin, terkena maksiat yang maksiatnya itu tinggi, maka itu akan merubah karakter seorang seperti hewan. Jadi karakternya jenisnya seperti ini. Kalau orang terlalu bermaksiat, misalkan dia terkena gangguan jin makan, maka lama-kelamaan karakternya akan mencenderungkan seperti macan. Salah satunya dia ingin berkuasa, kuburiyasah, ingin jadi yang di atas, semua harus nurut sama dia. Kemudian orangnya eksklusif, gak mau disenggol sedikit, pokoknya dia jaga image sekali. Iya. Kemudian kalau tanda-tandanya di fisik, kepala sering pusing, vertigo, migrain, nah itu hati-hati ya, kepala berat, itu jenis gangguan-gangguannya. Seperti hulunya juga seperti kasus-kasus hewan yang lainnya, ada ular, ada babi, ada kalajengking, itu akan mewakili karakter-karakternya. Kalau ular, kalajengking itu sifatnya adalah menunggu lengah lawan. Kalau lawan sudah lengah, habis dia. Baik dilihat, diintai terus, ditunggu jatuhnya, ditunggu tergelincirnya, terpelesetnya. Pas sudah jatuh, tergelincir dalam kemaksiatan, wah sudah habis dia, sudah dicemarkan nama baiknya ya, di media sosmed, ya di internet, di Facebook dan lain-lain sebagainya. Itu sudah kena gangguan jin seperti itu nanti. Ya, bahkan dampaknya orang suka suudon saja ya. Suudon, curiga, perasaannya buruk sama orang. Itu juga tanda-tanda itu sudah. Selanjutnya. Jenis-jenis yang nomor 3. Ya hulun, jin yang bertempat tinggal, menetap. Ini gangguannya menjadikan seseorang itu suka diem, susah bergaul, lagi nyaman untuk sendiri, ngelamun di kamar, gak keluar-keluar. Pokoknya dia itu sulit untuk bergaul, sulit bersosialisasi. Itu jenis jin yang tipenya menetap. Kalau mengganggu ke pasien, cenderung orang itu pendiam, tidak suka bergaul, lebih nyaman untuk sendiri. Kalau itu diteruskan, lama-lama bisa jadi stres, bisa jadi gila, nggak mau keluar rumah sudah, di kamar saja. Itu kalau kasusnya parah, maka sampai makan minum pun harus diambilkan sama orang lain. Ini tipenya kasus yang kena gangguan jin yang menetap. Makanya dia lebih asik nyaman sendiri, gak butuh sama orang lain, pendiam, susah curhat sama orang lain gitu ya. Nah, yang satunya berbeda, suka berpetualang dan berpindah-pindah. Nanti ganggu karakternya orang itu juga sama. Orangnya reaktif, jenuan, modelnya suka bosenan. Bosen aja pakai acara ini, bosen ini, bosen. Ya jangan sampailah sama istrinya nanti bosan ya. Ini bahaya nanti kalau gangguan jinnya seperti itu. Sifatnya bosan, kemudian reaktif, lebih suka ya cenderung marah. Apalagi kalau antum lihat orang gila di jalan-jalan itu kan gak mau dia diem saja, jalan muter aja gitu. Itu sudah kena gangguan jin. Tipe yang berpetualang dan berpindah-pindah. Dia tuh gak nyaman kalau diem, orang gila itu melintang pasar, kembali pindah ke sana ke sini, ya nggak capek itu ya, karena banyak jin di dalamnya. Dia yang perlu antum ketahui ya, orang gila atau kena serangan stres galau berat itu sebenarnya kena gangguan jin. Karena saking numpuknya jin di otaknya, maka dia sudah blank, nggak ada siapa dirinya. Nah, Nah, ini pernah kita tangani kasus-kasus seperti ini ya, asalkan gilanya sudah enggak lama ya. Tapi gilanya sudah telanjang-telanjang di jalan, sudah tahunan, ya kita angkat tangan lah. Ya karena pasien banyak. Kalau masih baru gangguannya ya, satu bulan, dua bulan, insya Allah dan rukyah syariah itu masih bisa tertangani. Tapi kalau kasusnya lama, menaun, puluhan tahun, apalagi dari kecil, ya kita angkat tangan, medis yang berbicara. Itu sebuah ruang lingkupnya, medis. Selanjutnya, kalau kita paham tentang jenis-jenis jin, kalau ada tiga, maka tentu kita tidak usah khawatir lagi dengan berbagai macam penampakan yang ada di Makassar. Apa jin di Makassar yang terkenal? Apa buah tujuh? Itu yang katanya tujuh itu ya. Ya itu salah satunya. Atau apa? Dracula? Atau nenek lampir? Kalau di Jawa ya ada itu, Nyai Loro Kidul itu ada. Kalau di sini kan beda, setiap daerah berbeda-beda. Maka itu sekedar pencitraan, tergantung mitos yang diyakini masyarakat di situ. Kalau di Cina ya apa? Vampir ya, apa? Ya benar vampir yang loncat-loncat itu ya. Kalau di Amerika keren lagi pakai jas Dracula. Kalau di sini kasihan, sundel bolong, pocongan, lusuh-lusuh semua. Iya, kayak gombel itu kan. Itu enggak bersih ya, enggak eksklusif gitu. Itu tergantung dari mitos yang berkembang di masyarakat sini. Jadi kalau nanti ada namanya di sini genderuwo lah, pocongan, kemudian sundel bolong dan semisalnya, itu hanya pencitraan saja, ngaku-ngaku saja. Sebab jin cuma terdiri dari tiga jenis. Makanya untuk para umahat atau para ibu itu berpikirkan saja, ditakut-takuti. Nanti sini nanti kamu ada pocongnya, di sini ada sundel bolongnya. Takut apalagi dengar suara kuntilanak itu, itu sudah, itu jin yang nyamar saja itu sudah, ya, nggak usah takut sekarang. Makanya kalau lihat penampakan dan apapun bentuknya, itu sudah bukan wujud aslinya, itu sudah pencitraan saja. Karena jenis jin ini cuma tiga, yang pertama memiliki sayap dan bisa terbang, yang kedua jenis hewan, yang ketiga yang menetap dan berpindah-pindah. Selebihnya masalah nama itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Kalau di Bali terkenal dengan Lea. Sini kan nggak ada jin Lea, karena masyarakat nggak meyakini itu. Kenapa? Pupuk sama paraka, itu jenis jin apa itu Pak? Makanya nanti kalau antum rupiah ini jenis itu, gak usah takut. Karena pernah kejadian, kalau di sana di Jawa itu kan yang paling seneng kan Ratu Pantai Selatan, Nyai Loro Kidul. Waktu rupiah mengaku dia, siapa kamu? Aku Ratu Pantai Selatan. Para perupiah jadi keder Pak, gentar dia, diganggu gak bisa tidur sampai pagi. Karena takut membayangkan, Ratu Pantai Selatan, kalau dinikahi gimana nanti kita? Nah, itu ya, itu yang berat. Jadi selalu membayangkan dulu, dibayangkan ngerinya, takutnya, sampai bisa ngejar-ngejar, membunuh, itu kan semua halusinasi saja. Sebenarnya nggak kayak seperti itu. Di film terlalu berlebihan, lebay. Ya. Masa pisau berjalan sendiri ngejar-ngejar? Ya, jadi orang lebih takut lah, paranoid ya. Kemudian selanjutnya, masa kinul jin, tempat-tempat jin. Al-jinu yufadziluna al-makinal khaliyah minal insi kasakarawat. Jin itu lebih suka memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang sepi, tidak dihuni oleh manusia, seperti padang pasir, sakhrawat. Kita bahas masalah Masakinul Jin ya. Kita juga sampaikan nanti beberapa akwalnya dari Syaikh Muhammad Al-Imam tentang masalah Masakinul Jin. Yang pertama adalah Sokhrawat. Sokhrawat itu padang pasir. Dan tentunya mereka itu suka menempati tempat yang sepi dari manusia. Kalau di sini nggak ada padang pasir, Ikhwan ya, itu adanya di Arab Saudi ya, di negeri Timur Tengah. Kalau nggak ada gurun pasir, padang pasir, ya kalau di sini tuh tanah yang masih luas, seperti sawah-sawah, ladang-ladang, itu nanti banyak tempat dijin, dihuni oleh jin, karena sepi dari manusia. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan di sini Al-Qurrat wal Falawat. Jadi dalam suatu hadis Al-Qurri ada pun Mufrad ya, dari sahabat Auban, kala Rasulullah SAW, la taskunil kufura fa inna sakinal kufur ka sakinil kubur. Janganlah kalian itu bertempat tinggal di kufur, sebab kufur itu seperti berdomisili di kuburan, di pemakaman. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama menjelaskan kufur itu adalah ma ba'uda minal ardi anin nas fala yakadu yamurru bi ahadun, tempat yang jauh dari pemukiman manusia, sampai-sampai tidak ada orang yang lewat, tidak satu orang pun yang lewat di jalan tersebut. Makanya kalau kita bikin pemukiman, bikin rumah, jangan sendirian, cari tempat sepi nyentong di tengah sawah, nggak ada tetangga-tetangganya. Justru ini disukai oleh bangsa-bangsa jin. Nah ini biasanya rumah-rumahnya dukun ya, dukun itu kan cari tempat yang sepi dari manusia agar bisa melancarkan sihir-sihirnya, bekerjasama mereka dengan jin. Maka kita nggak boleh bikin rumah sendirian di tengah sawah. Ada larangan dari Rasul alaihissalatu wassalam. Gedung-gedung, reruntuhan gedung yang gak pernah dipakai juga, itu juga tempat yang mereka pilih untuk bertempat tinggal. Selanjutnya tempat mereka adalah al-maqabir, kuburan. Kuburan itu tempat-tempatnya jin dan setan. Yaqul Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah. Semua bumi ini, al-ardu kulluha masjidun, adalah masjid, kecuali kuburan. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, fa fil maqbarah dzalika dzari'atun ila syirki. Kuburan itu merupakan tempat sarana orang berbuat kesyirikan. Dan juga anal maqabir takunu aidan ma'was li syaitan. Kuburan juga tempat tinggalnya setan. Bahkan kita acap sekali melihat dukun itu bolak-balik pergi dari rumah ke kuburan dalam rangka untuk mencari ilmu. Ilmu kesaktian yang dibisikkan setan oleh setan ke telinganya, diikutilah. Bahkan mereka ada yang sebagian makan apa? Tanahnya kuburan. Di situ nanti akan didatangi seorang syekh, seorang guru dan mengajarkan tiap hari berupa ilmu kesaktian. Di samping kuburan adalah wasilah menuju kesyirikan, justru juga banyak para dukun yang ingin belajar kesaktian perginya adalah ke kuburan, bertapa di sana sampai beberapa hari, berapa minggu, sampai berbulan-bulan dalam rangka ingin mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Bahkan juga sering sekali orang disihir melalui media sihir dengan tanah kuburan. Sifatnya tanah kuburan kan sepi, tidak ada orang, tidak ada lalu lalang. Jadikan takut mati, Maka kalau orang sudah kena tanah kuburan, dilemparkan di tokonya, warungnya, di perusahaannya, maka seolah-olah tokonya itu sepi, enggak pernah buka, tutup terus. Itu karena pakai media tanah kuburan. Maka kalau antum mendapatkan sebagian teman atau apa, kadang-kadang ada pelanggan konsumen tokonya tutup tak, padahal tiap hari buka, jadi kena gangguan dengan mediasi tanah kuburan. Baik kantor, bisnis, toko, warung itu dibikin sepi, sunyi, tidak ada orangnya. Nah, nanti ujung-ujungnya bagi orangnya yang terkena gangguan di sini, orangnya itu didatangi orang sudah meninggal, ketemu aja orang sudah meninggal dulu. Lalu dia merasa was-was takut mati. Itu pertanda mediasi tanah kuburan. Itu pengaruh dampaknya ke target, ke pasien. Selanjutnya tempat jin yang lainnya adalah al-bahr, laut atau air. Jadi ketika Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblis yadru arsyahu 'alal bahri. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya, kerajaannya di atas laut. Dalam suatu riwayat 'alal ma', di atas air. Thumma yab'athu sarayahu. Kemudian iblis memerintahkan menyebarkan pasukan-pasukannya, dan yang nanti Allahumma jilatan, yang derajatnya, kedudukannya tinggi di si iblis adalah mereka yang paling asyaddu fitnatan, yang paling dahsyat, paling kuat gangguannya kepada manusia. Dia akan mendapatkan kedudukan di si iblis. Setelah menyebarkan iblis, tentu mereka nunggu laporan disebarkan untuk ganggu manusia, akan mendapatkan kedudukan dan mendapatkan mahkota. Suma jaji'u ahaduhum, datang salah satu pasukannya, lapor kepada iblis, ya iblis, inni fa'altu kada wa kada. Iblis, sesungguhnya aku bisa menjadikan manusia untuk berbuat ini, melakukan maksiat itu, melakukan dosa ini dan dosa itu. Yang intinya, aku bisa membuat orang itu berzina, membuat orang itu mencuri, minum khamr, membunuh, merampok. Kemudian apa kata iblis? Sekolah iblis, ma sona'ta say'an. Kamu tuh belum melakukan apa-apa. Kalau cuma sekedar merampok, mencuri, berzina, itu hal yang lumrah. Kamu sudah mendapatkan kedudukan yang lebih di sisiku. Sampai datangnya jiwa ahadhum akhar, yang lainnya juga melapor kepada iblis. Wahai iblis, sesungguhnya aku mendapatkan rumah tangga hatta faraktu, tidak aku tinggalkan sampai aku menjadikan mereka bercerai-berai, menjadikan mereka itu pisah. Suma yudnihi iblis, iblis pun mendekati dia. Faqol, iblis berkata, ni'ma anta, kamu adalah sebaik-baik prajuritku, hebat kamu. Kalau bisa menjadikan rumah tangga bercerai-berai, berpisah antara suami dan juga istri, maka kata iblis, ini sebaik-baik prajuritku dan berhak mendapatkan mahkota dan kedudukan tinggi di sisi iblis. Maka dari hadis ini, tentu kita bisa mengambil kesimpulan, tentunya ya, bahwasannya keluarga-keluarga kita, rumah tangga kita sudah dijadikan target utama oleh iblis dari singgasananya sana, secara sadar dan tidak sadari. Kalau itu nggak usah heran kalau suatu keluarga yang jarang sekali bisa kompromi, ya, supaya tidak kembali lagi sih menjadi besar, itu nggak usah heran karena sudah menjadi target oleh iblis dan bala tentara agar rumah tangga manusia ini bubar, rumah tangga manusia ini berpisah. Syai'un tafih, sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil akan bisa jadikan besar oleh setan. Miskomunikasi atas suatu muncul sifat saling curiga, mencurigai. kerja pulang malam sedikit sudah pasti papanya selingkuh, punya yang baru ya. Masalah kecil saja. Nanti masalah cucian aja sudah rame. Ayo Pak, Sabtu Minggu waktunya libur, ganti papa yang nyuci masa istri terus. Suaminya enggak mau lakukan laki-laki, rame lagi gara-gara mencuci. Ini adalah memang salah satu bentuk ya, bagaimanakah iblis menjadikan rumah tangga kita menjadi bercerai-berai, inginnya berpisah. Ini tempat yang tadi adalah laut di atas air. Masih lama? Satu jam, mau setengah jam. Mari kita lewati aja ifanya. Yang paling penting al-aswaq, pasar. Kita ambil poin pentingnya pasar. Ja'an Salman inda Muslim, ada sebuah hadis dan terima Muslim. La takunanna insa ta'ta awwala man yadkhul suq wala akhra man yakhruju minha. Fa innaha ma'raqatu syaitan wa biya yang siburayatuhu. Jadi janganlah kalian itu kalau bisa menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam pasar. Dan juga jangan sampai kalian itu menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Sebab di situ tempat ma'rakatus syaitan, peperangan syaitan. Dan sudah ditancapkan bendera peperangan dengan manusia. Jadi pasar itu tempat bercokolnya banyak setan. Tempat mereka mengadakan peperangan. Sudah mengibarkan bendera, aku berperang kepada bangsa manusia. Lalu di situ dijelaskan oleh para ulama, kenapa jin itu suka berdomisili dan bercokol di pasar? Sebab kebanyakan jin itu bisa mengalahkan manusia ketika di pasar. Bisa babi ghaflatihim an zikrillah, karena mereka itu sering lalai tidak berzikir ketika masuk pasar. Wa taizim ma'al ma'asi, dan juga banyak disebabkan di pasar itu banyak perbuatan maksiat. Kalau kita di pasar coba lihat, dari yang mulai mengurangi timbangan, dagang sudah enggak benar, ada riba, uang beranak. Adakah di sini? Kalau di istilah Jawa nganak no duit, nggak tahu di sini apa. Ya muter-muter ya, jadi utang 100, satu minggu jadi 175. Gitu. Enak toh, cuma nunggu aja jadi 175. Riba juga ada, mengurangi timbangan juga ada. Ya, penipuan juga ada, barang nggak asli dibilang asli. Bahkan perselingkuhan juga banyak di pasar. Awalnya satu jualan soto, satu jualan dawet. Akhirnya cinlok, cinta lokasi, ruwet lah. Ya, pertama enak-enakan, ya gimana? Dagangnya laris, alhamdulillah. Tapi sambil jawil-jawil kan gitu, para pedagang itu. Muncullah benih-benih cinta di situ. Sudah lupa sudah dengan suami istri di rumah. Dan itu banyak terjadi. Ya di pasar perselingkuhan itu banyak. Dan ingat lo ya. Pasar itu bukan sekedar pasar yang tradisional. Pasar modern itu juga termasuk. Ada mall kah di sini? Ada toh mall Giant itu, Matahari. Coba antum pernah enggak gimana doa masuknya masuk mall itu? Jadi ada doanya, mau shopping ada doanya. Jangan syukur nyoping shopping ambil ini ambil barang itu, tapi jangan lupa doa, sebab di situ banyak setan, banyak jin. Apakah doa masuk pasar? Ya pakai sendiri ya. Nanti sudah besar-besar tua-tua, enggak tahu doa masuk pasar kan ya malu atau enggak enak. Nanti buka aja nanti di bab-bab zikir itu kan ada nanti. Jadi jangan lupa, banyak yang lalai. Masuk pasar, banyak pasar tradisional. Tapi pasar-pasar besar di situ, banyak sekali juga pemandangan-pemandangan yang tidak kalah menariknya. Ya banyak orang berpakaian tapi enggak lengkap kan itu toh, di pasar-pasar yang modern. Itu karena tempatnya setan. Dan lo semakin tertarik di situ. Belajar di situ karena berpikir terlebih dahulu. Jadi setan tempat marokah setan, pertempurnya setan. Kemudian juga lagi WC itu juga tempat yang banyak sekali dihuni setan. Kalau sudah tahu WC ya, maka jangan suka berlama-lama di kamar mandi ya. Selanjutnya, tapi di tema yang bagus. Nomor 15. Nomor 14-15. Oh bukan, yang sebelumnya. Nomor 10 kawan, afwan, nomor 10. Jin dapat mengubah dan menyerupakan diri dengan sesuatu. Ini kita sudah sering kita lewati dan banyak mendengar kisah ini tentang bagaimanakah Abu Hurairah pernah menyuruh beliau untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Kemudian tiba-tiba datang sosok makhluk dan mengambil makanan tanpa meminta izin. Kemudian Abu Hurairah memegangnya, tapi dia malah tidak memberikannya kepada Rasulullah karena sifat bentuk kasihan. Jadi ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, dia berkata, sesungguhnya saya sangat membutuhkan makanan ini dan saya mempunyai keluarga selain itu. Saat ini saya benar-benar sangat membutuhkan. Kemudian Abu Hurairah melepaskan. Ya, kisah ini kan gitu ya. Suruh menjaga harta pada bulan Ramadan, lalu ada mengambil. Ditangkap sama Abu Hurairah, kamu akan kulaporkan kepada Rasulullah. Kemudian laki-laki ini menjawab, aku sangat butuh dengan hal ini, keluargaku juga butuh. Maka dia lepaskanlah oleh Abu Hurairah. Tapi kesekian harinya ditanya, ya Abu Hurairah, ma fa'alal asiraka bariha. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Diceritakanlah sama Abu Hurairah, wahai Rasulullah, tawananku tadi telah mengambil sesuatu dan aku tangkap. Tapi karena dia mengatakan sangat butuh, maka aku lepaskan. Kata Rasulullah, dia telah mendustaimu. Besok pasti akan kembali lagi. Hal ini berjalan sampai 3 kali. Pada hari yang ketiga, ini benar-benar sudah diintai. Karena tahu, dikabarkan kata Rasulullah, dia pasti kembali lagi. Ditunggu sama Abu Hurairah, mengintainya malam ketiga. Ternyata dia datang dan kembali mencuri makanan. Maka Abu Hurairah pun menangkap dan mengancamnya. Sungguh aku benar-benar akan melaporkan, menyerahkan kamu kepada Rasulullah. Dan itu terakhir kalinya, sudah ketiga kali. Dari mulai hari pertama, kedua, katanya enggak balik, tapi balik terus. Sudah, ini yang terakhir kalinya. Lalu dia bilang, okelah kalau gitu. Lepaskan aku. Saya akan mengajarkan beberapa kalimat doa. Semoga Allah memberikan manfaat untukmu dengan kalimat ini. Aku pun menanyakan tentang doa itu. Dia berkata, jika kamu berbaring di kasur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir ayat Allahu la ilaha illal qayyum sampai akhir ayat. Dengan sebab itu Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi harinya. Maka saya pun melepaskannya. Harinya pun Rasulullah sudah bertanya, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam, Maya Burairah? Dia menceritakan, kalau dikasih amalan ayat kursi. Maka kata Rasulullah, Nabi bersabda, makhluk itu berkata benar kepadamu. Kalau mau tidur, ucapkan ayat kursi. Padahal sebenarnya dia adalah seorang pendusta. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu? Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang kamu ajak bicara sejak 3 hari yang lalu itu? Abu Hurairah menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, iya adalah setan. Maka di sini nih bisa kita lihat bagaimanakah jin bisa menyerupakan diri menjadi orang yang mencuri makanan ketika harta itu dijaga oleh Abu Hurairah, bahkan sampai 3 kali. Sampai 3 kali diajarkan ayat kursi, lalu ditanya sama Rasulullah. Kata Rasulullah, amma annahu qad sadaqa wa huwa kadzubun. Dia itu berkata benar, padahal dia adalah kadzub, kasratul kadzib. Dia suka berdusta. Apakah kamu tahu ya Hurairah siapa yang mengajak bicara selama 3 hari itu? Zaka syaitan. Kata Rasulullah, dia adalah syaitan. Nah, dari hadis ini kita harus bisa membedakan kasusnya mana jin, mana syaitan. Kalau kasusnya Abu Hurairah ini dikatakan dia adalah kadzub, banyak berdusta, itu adalah syaitan. Adapun jin, jin itu ada yang beriman, ada juga yang kafir. Ada yang muslim, ada yang munafik. Tidak semuanya jin itu kafir. Tapi semuanya jin itu berdusta. Kalau setan, naam, dia suka berdusta. Tapi kalau jin, itu terkadang bisa berkata jujur, dan bisa terkadang juga berkata dusta. Harus antum bedakan. Maka ketika antum merukiah, kalau ada yang berpendapat, oh enggak boleh berbicara dengan jin, karena dia itu pendusta. Belum tentu, ya, belum tentu. Karena hadis yang dibacakan, yang kita bacakan tadi, itu mengisahkan yang suka berdusta adalah setan. Tentu setan dengan jin jauh berbeda. Kalau setan mesti kafir, kalau jin bisa jadi kafir, bisa jadi muslim, bisa jadi mukmin. Enggak bisa dipukul rata dong. Kalau jin itu semuanya berdusta, enggak bisa. Mereka yang jujur, mereka beriman kepada Allah, juga ngaji, ikut taklim. Enggak mungkin semua mereka berdusta. Kemudian kita lihat satu kisah lagi ya, bawahnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam hadisnya Ubay bin Ka'ab yang disebutkan Imam Nasa'i berbunyi, Abi hadis Ubay bin Ka'ab inda Nasa'i annahu kana lahu jiranun fi tamrun wa annahu kana yata'ahaduhu fawajadahu yankusu faiza wa bidafati syibul hulam al-muhtalim fakultu lahu ajinyun amsiyun. Ubay bin Ka'ab ini memiliki baskom yang berisikan tamer, kurma. Ubay bin Ka'ab mempunyai baskom yang berisikan kurma. Karena tahadu, dia itu menjaga, menjaga baskom yang berisikan kurma tadi. Ternyata ia mendapatkan kurmanya itu berkurang, berkurang itu kurmanya. Kok aneh ya? Tiba-tiba muncullah sosok makhluk yang menyerupai seorang remaja di atas kendaraan. Halaman 11 ini ya, halaman 11 yang bawah. Tiba-tiba muncul sosok makhluk yang menyerupai seorang remaja di atas kendaraan. Maka Ibnu bin Ka'ab bertanya, Ajuniyun am insiyun? Hei kamu yang berada di atas kendaraan, kamu itu dari bangsa jin apa manusia? Langsung lantang ditanya sama Ibnu bin Ka'ab, tanpa ragu-ragu dan takut ya. Kamu itu bangsa jin apa manusia? Dijawab oleh bangsa jin, bal jinyun, aku dari bangsa jin. Jaka sini berkata bahwa Ubay mendengar bahwa kamu suka senang bersedekah, ditanya. Kata jin berkata, aku mendengar mengkabar balak wana annaka tuhibbu shadaqah. Kami itu orang yang gemar suka bersedekah. Wah rabna, dan kami itu suka untuk mendapat bagian dari darimu. Lalu apa yang bisa menjaga dari gangguan kalian? Bacalah ayat ayat kursi. Ini ya, dilihat. Halaman 12. Kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Pendusta ketika itu berkata, berkata." Hal yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Seorang sahabat, ketika muncul sebuah penampakan makhluk gaib yang berada di hadapan, karena akidah mereka yang lurus, rasa takut mereka, mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang tidak ia kenal, langsung ditanya. Kalau sesuatu yang dia tidak kenal, ajiniun amsiun. Kamu itu dari bangsa jin atau manusia? Itu loh. Jadi kalau antum nanti lihat penampakan, langsung tanya. Seperti keadaannya Umar bin Ka'ab. Hei mas, saya jin atau manusia? Saya dari jin pak. Larilah kita kan. Ya kalau seperti pak, keadaannya para sahabat, itu tidak akan mempengaruhi walaupun aku dari bangsa jin. Santai aja dia. Gak bakal lari. Kalau kita mungkin gemeter ini sudah. Bangsa jin di hadapanku, waduh, apalagi para akhwat ini ya, lihat gelodak-gelodak di rumah, siapa itu? Manusia apa kucing? Dijawab saya jin, wah, robot itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kurma yang ada di baskom ternyata bisa berkurang, dicuri oleh jin. Maka saya Muhammad al-Imam dan saya Abu Bakar al-Jazair, beliau mengatakan, jin itu juga mampu untuk mencuri uangnya manusia meskipun dijaga, ditaruh di tempat yang kuat, di berangkas atau lemari besi yang lainnya. Jin itu bisa. Dari hadis ini, saya Muhammad al-Imam dan juga ulama yang lainnya mengatakan bahwa jin itu bisa mencuri uangnya manusia. Bisa apa enggak? Bisa. Dari hadis ini bisa. Dan tujuannya kenapa mereka mencuri uang-uangnya manusia, salah satunya adalah untuk menimbulkan fitnah di antara keluarganya. Fitnah. Sang suami sudah ngasih gaji, sudah ngasih uang belanja kepada istri, tidak pasti dompetnya hilang, berkurang 100 ribu atau 200 ribu. Siapa yang curiga? Istrilah. Wah istriku yang tercinta, kamu sudah kukasih jatah bulanan, sebulan sudah 20 juta. Kok masih kurang? Uang kamu masih curi dompetnya. Wallahi abisa enggak nyuci kok. Sudah cukup 20 juta. Sudah cukup, cukup saja. Tapi belum banyak sih, kata istrinya. 20 juta belum banyak. Tapi memang ada kasus loh, ya. Kasus orang itu dikasih uang belanja 25 juta. Masih ramai aja sama suaminya. Kemarin kita tangani kasus sampai suaminya itu pusing. Sudah 1 bulan 25 juta, Ustaz, kok masih nuntut saja kurang dan kurang. Dibuat apa sama istri saya? Dan ini juga demikian, untuk menebar fitnah antara satu dengan yang lainnya, antara saudaranya, keponakannya, antara suami istrinya dan juga anak-anaknya. Ini tujuan utamanya, saling mencurigai. Anaknya ini belum kerja, kemudian uang bapaknya hilang, ujuk-ujuk HP-nya baru lagi. Wah, ini sudah curiga nih orang tua. Dapat dari mana? Padahal dia bisnis online sendiri. Gak apa-apa, dapat beli HP yang baru. Curiga antara satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Jadi fitnahnya demikian. Yang kedua, agar orang yang dicuri hartanya ini pergi ke dukun. Ya, pergi ke dukun dan membenarkan kalau itu dicuri oleh orang lain, lalu memiliki syarat-syarat kambing harus nyembeli ayam cemani hitam mulus. Harus nyembeli kepala kerbau biar rumahnya itu aman, steril, enggak ada jin yang ganggu. Kalau itu sudah yang diingin, yang dilakukan oleh orang dicuri, maka dia khosyaratun, dia rugi di dunia dan rugi di akhir, di akhirat. Di dunia hartanya sudah hilang, di akhirat keyakinannya, ya, akidahnya sudah luntur karena pergi ke dukun. Sudah dia rugi dunia, dunia akhirat. Ya. Kemudian lagi salah satunya ya, agar dia itu melakukan ritual-ritual yang tidak dibenarkan oleh syariah. Demikian selanjutnya ya, banyak sekali fitnah-fitnah yang disebarkan ketika jin mencuri manusia. Dan kadang-kadang jin mencuri uangnya manusia itu untuk diberikan kepada mereka yang mencari pesugihan. Orang pesugihan itu ya, dicurikan dari uang-uang itu ya, tergantung akadnya. Bisa jadi orang itu dicurikan uang setiap orang 100 ribu, ada yang 50 ribu. Kalau mungkin kalau di istilah Indonesia tuyul gitu ya, tuyul itu yang mencuri uang. Padahal bukan hanya tuyul, selain tuyul juga banyak, bukan juga Mbak Yul ya, tuyul dan juga banyak lagi yang lainnya. Bisa jadi itu babi nyepet ya. Halaman 16. Dibuka halaman 16. Apakah jin dan setan mempunyai jenis kelamin? Apakah jin dan setan memiliki jenis kelamin? Fi sahihaini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari di hadis riwayat Bukhari Muslim, ada hadisnya Anas radhiyallahu anhu qol kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Rasulullah sallam apabila masuk ke WC, ke kamar mandi, ke toilet, beliau mengucapkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin setan perempuan dan jin setan ya. Dari hadis ini tentu kita bisa melihat faedahnya. Ternyata jin juga memiliki jenis kelamin, ada setan laki-laki dan setan perempuan. Dari hadis ini Rasulullah selalu senantiasa ketika mau masuk kamar mandi, mau masuk ke toilet, beliau selalu mengucapkan doa ini. Itu selevel Rasulullah ya. Kita jangan sampai lalai, jangan karena kebelet, saking kebeletnya lupa baca zikir ketika masuk toilet. Padahal di situ banyak sekali setan-setannya. Yang poin yang pertama, poin yang kedua, jelaskan bahwa setan berjenis kelamin adalah laki-laki dan ada perempuan. Oh, yang ketiga, kalau setan atau jin berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka jika seperti ini keadaannya, setan bisa jatuh cinta kepada lawan jenis dari manusia. Jin perempuan menyukai laki-laki dari manusia, atau sebaliknya jin laki-laki mencintai manusia dari perempuan. Itu bisa karena mereka berjenis kelamin, bahkan merupakan sebab terbanyaknya jin masuk ke dalam tubuh manusia karena mereka iskon, jatuh cinta, senang kepada manusia ya, karena mereka berjenis kelamin. Jadi gak heran kalau mereka mencintai manusia. Sebabkan apa? Sebabkan manusia lalai ketika zikir, ketika mencopot melepas pakaian, ketika masuk kamar mandi, ketika hendak tidur, mereka membuka aurat, ketika bercermin, mereka bisa lihat kita, Ivan. Mereka bisa melihat. Maka kalau ternyata mereka membuntuti kita, ada jin laki-laki, kok perempuan ini cantik ya, pas buka aurat, wah semakin cantik ya rupanya, jadi semakin wah ini benar-benar aku diam-diamkan. Di kalangan jin jelek-jelek, enggak enak. Manusia cakep-cakep, wah aku jatuh cinta aja sama manusia. Terjadilah jatuh cinta antara jin kepada manusia. Ini yang poin yang ketiga. Sebenarnya panjang pembahasannya, cuma kita persingkat, kita persingkat. Mau habis soalnya waktunya. Kemudian yang poin lagi keempat, ya ini yang lagi marak gitu ya, lagi marak tentang kasus LGBT. LGBT. Maka kalau ada seorang perempuan bergaya tomboy seperti laki-laki, maka tentu banyak jin laki-laki yang dengannya laki-laki mengganggu masuk ke tubuh wanita tersebut. Atau sebaliknya, ada laki-laki yang gayanya ke wanita-wanitaan alias waria, bencong. Gayanya, cara berpakaiannya, cara ngomongnya kan lebay gitu. Ya, itu termasuk dari gangguan-gangguan jin perempuan yang banyak masuk ke dalam tubuhnya. Atau kita tingkatkan lagi dosisnya. Kasus orang lesbi. Kasus orang lesbi, perempuan, secara nalar, logikanya, gak mungkin bisa jatuh cinta kepada perempuan. Tapi karena banyaknya jin laki-laki yang mendominasi perempuan ini, ya, sehingga dia mencintai kepada perempuan. Terjadilah lesbi, gay juga sebaliknya. Gimana dengan yang bisek? Kiri kanan oke, laki-laki mau, perempuan mau. Wah, ini kan repot. Ini tamak serakah ini ya. Jadi dia sama lawan jenis juga oke, sama sesama jenis juga mau. Jadi terkadang fitrahnya muncul dia sebagai perempuan, misalkan perempuan yang terkena gangguan, maka dia juga mencintai laki-laki. Tapi kalau pola pikirnya, mindsetnya pada waktu ketika itu yang mendominasi adalah jin laki-laki, maka muncul sawatnya mencintai perempuan, maka dia terjatuh dalam perbuatan bisek. Laki-laki oke, perempuan oke. Dan kasus ini sudah sering kita tangani ya, kasus LGBT, kasus orang lesbi, orang gay. Bahkan kasus ini bukan menimpa kepada orang-orang awam saja, bahkan di pondok pesantren itu banyak terjadi kasus-kasus macam ini. Ada kasus karena mungkin dipisah antara laki-laki dan perempuan, perempuan sendiri, laki-laki sendiri, justru muncul benih-benih cinta kan sering melihat sesama jenisnya. Makalah terjadilah jatuh cinta antar sesama. LGBT mungkin baru saja kan lagi marak karena orang Amerika, Mahkamah Agung memutuskan melegaliskan tentang masalah LGBT. Sebenarnya kasus ini sudah sejak dulu. Kita tangani sudah sejak tahun berapa tahun yang silam. Orang kena gangguan semacam ini. Emang kasihan. Ini psikologisnya, kejiwaannya juga terganggu. Rata-rata karena di faktornya adalah trauma. Trauma yang berlebihan. Jadi kasus-kasus semacam ini, ikhwan fillah barakallahu fikum, sudah mewabah dari dulu. Tapi kita mungkin baru tahunya sekarang, sehingga lihat LGBT kok bisa. Padahal di kalangan artis dan yang lainnya itu sudah pernah kita menanganinya ya. Dari kasus-kasus LGBT. Lebih-lebih lagi sekarang lebih marak lagi, lebih hangat lagi. Minta dilegalkan. Ya gimana? Coba antum bayangkan, pikirkan. Mau dilegalkan pernikahan antara laki-laki, perempuan dan perempuan. Ada ini namanya misalkan hari nikah sama Agus. Kan ingin dilegalkan tahu undang-undangnya. Coba hari sama Agus, bingung dia. Kita pengen punya anak, gimana caranya? Dengan hari sama Agus kan bingung. Oh mungkin dengan bayi tabung. Oke lah bisa dengan bayi tabung. Ya, dengan bayi yang mahal juga. Akhirnya lahirlah bayi tersebut. Walaupun gak pakai ASI, gak pakai susu-susu, anulah, kaleng, gak masalah. Cuma kasihnya pas lagi besar, sudah tumbuh dewasa, dia sekolah. Dia ngajak temennya, "Hey temanku, ayo main ke rumah. Nanti tak kenalkan ayah dan ayahku lagi." Kan gitu ya. Atau lagi itu, kalau yang perempuan pakai lesbi juga sama. "Nanti main ke rumah, aku tak kenalkan umi sama umiku lagi, ibu sama ibuku lagi, mama sama mamaku lagi yang lainnya. Kan bingung temannya, loh, emang bapakmu berapa? Bukan harusnya kan kukenalkan papa, mama, atau ibu sama bapakmu. Tapi karena dilegalkan ya kasus LGBT, pernikahan laki dan laki-laki, bingung kita sudah teman-temannya ini. Kasusnya demikian. Sudah. Sekarang tinggal bab hanya jawab. Semoga saja besok selesai ini ya. Ini belum kita masuk ke kasus sihir ya. Sihir itu macam-macam bentuknya. Belum lagi orang terkena gangguan jin tanda-tandanya apa. Sebab jin masuk dalam tubuh manusia. Ya. Mana.